pesisir. Eya ya ya eya ho. Manusia yang datang dari kota, tega bodohi mereka. Yahu. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Eya ya ya eya ho. Tak tajam lagi tombak panah dan parang. Eya ya ya ho ya hey. Mantra dari sang pawang. Hey ya ya ya hey ya ho. Di mana cari hewan buruan? Hey. Yang pergi karena senapan. Ya ho. Di mana mencari ranting pohon? Hey. Kalau sang pohon tak ada lagi. Yeah. Sisir. Hey ya ya ya ho ya hey. Manusia yang datang dari kota, tega hey. Bodohi mereka. Ya ho. Lihatlah tatapannya yang kosong, hey. Tak mengerti apa yang